kami, penghibur di hati, biar seri melambaikan selendang, biar girang seiring dan sepandang. Dengan tari sembah kami, penghibur di hati, biar seri melambaikan selendang, biar girang seiring dan sepandang. Bunga-bunga rampai alam semesta, bau harum wangi ala insan. Tepuk biar ramai gunung payung, biar majlis tidak sunyi. Bunga-bunga sebaya, sekata sehati dengan janji, paduan di asmara terciptanya istana bahagia. Sama muda dan sebaya, sekata sehati dengan janji, paduan di asmara terciptanya istana bahagia. Ai dirindis renjis ala sayang, dengan air wangi ala insan. Biar lebih manis gunung payung, nampak seru dua sejoli. Ai dirindis Jolie.